semua laki-laki bersalahku padamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Memang api yang ku bawa tak sebesar harapanmu, tapi mampu untuk menerangi jiwaku yang sunyi. Tidak semua laki-laki bersalah kepadamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Asik bersama Purnama. Hai. Hari ini aku bersumpah akan kubuka pintu hatiku. Hari ini aku bersumpah, izinkanlah aku untuk mencintaimu. Karena tanpamu apapun ku tak mau, hanya yang ku cinta pasti orang yang ku sayang. Tidak semua laki-laki bersalah kepadamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Hari ini aku bersumpah akan kubuka pintu hatiku. Hari ini aku bersumpah, izinkanlah aku untuk mencintaimu. Karena tanpamu apapun ku tak mau, karena yang ku cinta pasti orang yang ku sayang. Tidak semua laki-laki bersalah kepadamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Yuk kembali ke MC.